tanpamu aku tak berarti, tanpamu aku pun tiada, tanpamu aku ini buta meraba tanpa cahaya. Karenamu aku ini hidup, karenamu aku pun tertawa, karenamu aku jatuh cinta, karenamu di dalam nafasku hilanglah. Hilanglah duka bersamamu, hati ini tenang. Tak bisa ku lari, tak bisa sembunyi, dimanapun ku lihat dirimu. Menghiasi dalam suka dan tawa, punya arti bahagia dalam gelap dunia. Seindah apapun juga di cintamu, semua kan bermuara. Tak berarti.